نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari tafsir surah Al-Muddathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim lil-imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. وَقُولُهُ تَعَالَى وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. Dan hanya untuk Rabbmu lah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala engkau hendaknya bersabar. أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك. Jadikanlah sabarmu ketika menghadapi gangguan-gangguan, ujian-ujian dari mereka. Semua itu dilakukan dalam rangka mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya dakwah pasti ada ujian cobaan yang akan menimpanya. Qala Mujahid, demikian ditafsirkan oleh Mujahid. Wa qala Ibrahim an-Nakhai, adapun yang ditafsirkan oleh Ibrahim an-Nakhai, isbir atiyataka lillah. Ya, sabarkanlah dalam engkau memberikan sesuatu, semuanya itu hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memberikan sesuatu, ya ilmu atau hadiah atau infak, maka sabarlah dalam memberikannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar kita dalam memberikannya karena biasanya kita akan ditakut-takuti oleh syaitan. Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan akan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan akan menyuruh kalian untuk berbuat kekejian. Ya, sebelum kita berinfak, maka akan ditakut-takuti oleh syaitan dengan kefakiran. Ya. Demikian pula ketika kita sudah berinfak, kita juga akan diganggu oleh syaitan dengan menyebut-nyebut, ya, dari sedekah tadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan ikuti sedekah kalian itu dengan mengungkit-ungkit, dengan menyakiti. Ketika kita sudah memberi, ikhlaskanlah karena Allah. Jangan mengungkit-ungkit, apalagi sampai menyakiti orang yang kita beri sedekah. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, fa idza nuqira fin naqur, dan ketika naqur, yaitu sangkakala sudah siap untuk ditiup. Fadzalika yaumaidzi yaumun asir. Maka sesungguhnya pada hari itu adalah hari yang begitu sulit. Alal kafirin ghairu yasir. Atas orang-orang kafir, hari-hari tersebut adalah hari yang tidak mudah. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Syi'bi wa Zaid bin Aslam wal Hasan wa Qatadah wa Dhahak wa Rabi' ibn Anas wa Sudi wa Ibn Zaid. Semua tadi yang kita sebutkan namanya menafsirkan naqur as-sur, yaitu sangkakala. Ya. Qala Mujahid wa huwa ka hayati tharni. Sur tersebut atau naqur itu bentuknya seperti qarn, seperti tanduk. Jadi kita tidak bisa menerjemahkannya dengan trompet karena beda. Trompet itu dari besi atau dari plastik. Adapun sur, sangkakala yang kita artikan sangkakala, itu adalah bentuknya atau biasanya terbuat dari qarn, dari tanduk. Ya. Di mana ujung yang terkecilnya ditiup, kemudian ujung yang terbesarnya akan mengeluarkan suara. Persis seperti yang biasa digunakan oleh orang Yahudi ketika memanggil ibadah. Mereka menggunakan qarn, menggunakan apa? Semacam tanduk ditiup dengan tanduk yang besar, ya, ditiup kemudian mengeluarkan suara. Dan suaranya khas, bukan seperti trompet. Ya. Sehingga kalau kita artikan trompet sepertinya kurang tepat. Seolah-olah trompet itu adalah sebuah alat musik. Ya. Padahal yang namanya qarn tadi adalah cuma ditiup saja dengan tiupan yang panjang. Begitu. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abu Sa'id Al-Ashaj, qala haddatsana Asbat Ibnu Muhammad An-Mutarrif An-Atiyah Al-Awfi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dari sahabat Ibnu Abbas ketika menafsirkan fa idza nuqira fin naqur, ketika sangkakala sudah siap ditiup. Faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa an'ama wa sahibul qarni wa qad iltaqama al-qarna wa hana jabhatuhu yantadiru mata yu'maru fayanfukhu. Bagaimana orang-orang kafir tersebut terus merasakan kenikmatan dunia, lupa dengan akhirat, lupa dengan kematian. Dia terus menikmati dengan kenikmatan-kenikmatan dunia dalam keadaan sahibul qarn, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, ya, sudah bersiap-siap memegang sangkakala dan sudah menempelkan dengan mulutnya, wa hana jabhatuhu, dan sampai ya keningnya itu berkerut menunggu bersiap-siap untuk meniup sangkakala tadi. Yang tadhiru mata yu'mar fayanfukhu. Di mana malaikat tadi menunggu kapanpun diperintahkan maka segera akan ditiup sangkakala tadi. Ya. Faqala, beliau mengatakan qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Kalau begitu apa yang kau perintahkan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna." Banyak-banyaklah kalian mengatakan hasbunallah, cukuplah bagi kita Allah yang mencukupkan semua kebutuhan kita, keperluan kita. Cukup Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ni'mal wakil, dan dialah Allah sebaik-baiknya tempat untuk kita berserah diri. Tempat kita untuk mengadu, tempat kita untuk menyerahkan segala sesuatu. Alallahi tawakkalna, dan atas Allah lah kita bertawakal. Ini diperintahkan untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Asbat bihi, dan demikian pula diriwayatkan oleh Mujarir dari Abi Quraib, dari Fudail wa Asbat, keduanya dari Mutarrif dengan riwayat yang sama. Dari riwayat Al-A'ufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ikhwana fi din a'azakumullah, demikianlah. Ya. Karena waktu ditiupnya sangkakala tersebut kita tidak tahu kapan. Ya. Maka perbanyaklah kita untuk mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Karena kita hanya bisa berusaha, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwana fi din a'azakumullah, demikianlah yang namanya manusia. Ya. Karena semua daripada dunia ini ada ujungnya, ada akhirnya. Semuanya kita pasti akan mati. Tapi bagaimana kita mati dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah taala, fadzalika yawma idzin yawmun 'asir. Hari tersebut, hari ketika ditiup sangkakala, adalah hari yang sangat sulit. Ay syadidun, hari yang sangat dahsyat. Alal kafirin ghairu yasir, atas orang-orang kafir hari tersebut adalah hari yang tidak mudah. Hari kiamat adalah hari yang tidak mudah. Ay ghairu sahlin alaihim, bukan sesuatu yang mudah atas mereka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qamar, yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Orang-orang kafir ketika melihat hari kiamat, ketika terjadi hari kiamat, mereka mengatakan hadha yawmun asir, sungguh ini adalah hari yang sangat sulit. Wa qad ruwina an Zurarah ibn Awfa qadi al-Basrah annahu shala bihim as-subh. Diriwayatkan kepada kita dari Zurarah ibn Awfa qadi hakim dari Basrah, beliau salat subuh, faqara hadhihi surah, beliau membaca surat ini. Falamma wasala ila qawlihi ta'ala, ya, beliau sampai membaca ayat ini, yaitu fa'idha nuqira fin naqur fadhalika yawma idhin yawmun asir ala al-kafirin ghairu yasir shahiqa shahqatan thumma kharramaitan. Maka beliau saking syahiqa, bisa diartikan ya menggigil dengan penuh ketakutan, thumma kharramaitan, kemudian beliau tersungkur dan meninggal dunia. Allahumma musta'an. Dan demikianlah para ulama, ya, mereka ketika diingatkan tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang dahsyatnya alam kubur, banyak di antara mereka yang meninggal dunia karena takutnya. Ya. Ketika diingatkan tentang neraka sampai pingsan. Sampai diriwayatkan dari ulama salaf, ketika melihat api, ketika mati kemudian api menyala, atau api menyala kemudian mati, justru beliau menangis. Karena ketika gelap, inilah alam kubur. Gelap di alam kubur. Ketika dinyalakan apinya, dia teringat, itulah api neraka. Setelah kita mati di alam kubur, semuanya kita itu akan diperlihatkan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena keputusan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melewati neraka tersebut, melewati siratul mustaqim. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seringnya disebut tentang hari kiamat, tentang hari akhir, tentang alam kubur, bahkan dalam tafsir ini sangat dominan sekali penyebutan tentang hari kiamat, dominan sekali dalam menyebutkan hari akhir. Yang artinya kita perlu dan sangat perlu untuk diingatkan. Dan tidak boleh main-main, tidak boleh bersenda gurau dengan permasalahan ini. Ada sebagian orang menceritakan hari kiamat tapi menjadikan sebuah lelucon. Menceritakan alam kubur tetapi sambil tertawa-tawa. Maka esensi dari pembahasannya itu tidak akan didapatkan. Karena ketika disebutkan alam kubur, maka kita akan takut dan berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ketika disampaikan neraka, maka kita harus takut. Wattaqun nar, takutlah kepada neraka. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah jadi guyonan, jadi tertawaan, jadi lelucon. Ikhwana fi din a'azakumullah. Maka orang yang bersenda gurau dengan ayat-ayat Allah, maka itu bukan sifat dari seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ingatkan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan melanjutkan firman-Nya, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku dengan orang yang aku ciptakan ya oleh diriku sendiri. "Wa ja'altu lahu malan mamduda." Aku jadikan bagi dia yang aku ciptakan dia itu, aku jadikan baginya harta yang melimpah ruah. Wa banina syuhuda, dan memiliki anak keturunan yang begitu banyak. Wa mahattu lahu tamhida, dan kami persiapkan baginya ya kemudahan-kemudahan dalam dia melakukan perjalanan. Tsumma yatma'u an azid, kemudian dia berharap untuk ditambah lagi. Itu kan manusia. Allah ciptakan manusia. Allah berikan harta, Allah berikan keturunan, Allah berikan kemudahan. Kemudian dia berharap untuk mendapatkan harta yang berikutnya. Lau kana libni Adam wadin min zahabin labtaghathanin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang Bani Adam diberikan satu lembah emas kecuali pasti dia akan mengharapkan lembah emas yang berikutnya, yang kedua. Itu pasti. Wala yamla'u famu ibni Adam illa turab, tidak akan yang bisa untuk memenuhi mulut keinginan seorang Bani Adam kecuali tanah, kecuali mati. Kalau kita selama hidup memang demikian. Sudah kemarin berhasil mendapatkan keuntungan 10 juta, berharap bulan depan 20 juta. Sudah dapat 20 juta, pengin 40 juta. Sudah dapat 40 juta, 50 juta. Setelah turun sedikit saja, dia mengeluh, saya rugi dagangnya. Berapa? 40 juta, padahal kemarin 50 juta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikianlah manusia. Ikhwana fiddin a'azzakumullah. Demikianlah sifat manusia. Bahkan dalam riwayat Bukhari, terkadang yang namanya pemuda itu enggak terlalu memikirkan uang. Yang penting perut kenyang, dia senang. Itu anak muda. Tapi kalau orang tua justru lebih daripada itu. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu syekhu syaban. Senantiasa orang yang sudah syab, sudah beruban, itu syab. Senantiasa umurnya bertambah tua, tetapi jiwanya semakin muda. Pada apa? Fitnatain. Pada dua hal. Yaitulul amal, ya, wahubud dunya. Panjang rencananya, angan-angannya, ya, dan cinta dunianya lebih besar. Kita perhatikan, orang yang sudah berumur, sudah tua, dengan anak muda, itu angan-angannya justru lebih tinggi orang tua. Demikian pula, kecintaan terhadap dunia justru kalau pemuda biasanya sekedar dia sudah kenyang, dia senang, sudah beli pulsa. Kalau pemuda sekarang selesai sudah. Ya. Tapi kalau orang tua lebih daripada itu. Ya. Itulah fitrah manusia yang bisa menjadi keburukan dan bisa menjadi sebuah kebaikan. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Bisa menjadi sebuah kebaikan tetapi bisa menjadi sebuah keburukan yang besar. Akan menjadi sebuah kebaikan jika dia jadikan himmah kepada amal saleh. Man hamma bihasanah falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berhimmah untuk beramal saleh, kebaikan, dia belum bisa melaksanakannya, dia akan mendapatkan pahala. Ya, misalkan kalau saya punya uang 100 juta, saya akan haji, ngajak istri, ngajak orang tua, kan himmah. Jadi angan-angan itu dibawa kepada kebaikan. Begitu. Tapi kalau saya punya ini, uang sekian, saya akan ini, itu dari perkara dunia, semakin tua tetapi perencanaan dunianya semakin matang, maka jadi terselah. Maka ikhwan fillah azakumullah, maka fitrah yang sudah Allah ciptakan tadi, hendaknya kita bawa kepada kebaikan. Ya. Karena yang namanya manusia itu zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Yang namanya manusia itu diberi kecintaan oleh Allah, cinta kepada wanita, ya, pengin punya istri, cinta kepada anak-anak, pengin punya anak, cinta terhadap emas dan perak, pengin punya tanah, ya, pengin punya kendaraan, pengin punya hewan ternak, pengin punya tabungan yang banyak. Itulah manusia. Itulah manusia. Allah berikan hiasan seperti itu untuk dia bernikmat-nikmat di dunia. Tetapi ingat, jangan sampai kenikmatan dunia tersebut melalaikan kita untuk memperoleh bekal di kehidupan yang abadi nanti. Jangan sampai. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah kenikmatan harta, anak-anak dan kemudahan rezeki. Dan manusia menambah, ingin bertambah. Kalla. Ya. Tapi Allah katakan tidak sekali-kali. Innahu kana li ayatina anida, orang tadi itu yang sudah aku ciptakan, aku berikan harta, aku berikan keturunan, aku berikan kemudahan rizki, tetapi li ayatina anida, justru dia menentang ayat-ayat kami. Sudah diberi kenikmatan, dia tentang ayat Allah yang menciptakannya. Saurhiquhu su'uda, aku akan buat dia menempuh jalan yang sangat sulit. Innahu fakkara wa qaddara, yaitu kenapa dia disebut sebagai menentang. Nanti akan diterangkan siapa orang ini maksudnya. Innahu fakkara wa qaddar, yaitu ketika dia berpikir dan menentukan. Faqutila kaifa qaddar, dan celakalah apa yang dia tetapkan. Tsumma qutila kaifa qaddar, kemudian celakalah apa yang dia tetapkan. Tsumma nadhar, setelah dia tetapkan dia teliti-teliti lagi. Tsumma abasa wa basar, kemudian matanya, kemudian mukanya bermuka muram. Kemudian mukanya itu bermuka suram. Tsumma adbara wastakbar, dia pun pergi dan berlaku sombong. Faqala in hadza illa sihru yu'thar, dan akhirnya dia mengatakan bahwasanya Quran ini adalah sihir yang nyata. Ya. Jadi orang kalau mau menuduh agama ini, dia berpikir. Berpikir ke sana kemari, karena hakikatnya di dalam hatinya dia mengakui kebenaran Islam. Tapi karena dia adbara wastakbar, dia ingin berpaling dari Islam dan dia sombong untuk menerima kebenaran, maka dia berpikir untuk mencela Islam. Maka akhirnya salah satunya perkataan mereka menuduh Islam ini adalah sihir. Ya. In hadza illa qaulul bashar. Tuduhan yang kedua tadi sihir. Tuduhan yang kedua, sungguh Al-Qur'an ini adalah perkataan manusia. Ya, sungguh ini persis dengan perkataan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Padahal Al-Qur'an adalah kalamullah, laisa bimakhluq, bukan makhluk. Jadi suaranya, mushafnya yang dibaca itu adalah Al-Qur'an, kalamullah, laisa bimakhluq. Tapi kan ini kertasnya dibuat oleh manusia. Maksudnya Qur'an itu yang dibaca. Kalau mushafnya kan ini manusia yang buat, makhluk kan? Kita katakan Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluk. Untuk apa kita membahas-bahas kertas? Sesuatu yang sudah terpahami, ya kertas buatan manusia. Tapi apa maksud antum untuk mengatakan, memperinci? Ini maksudnya Qur'an, ini mushafnya, ini adalah kertas buatan manusia. Suaranya itu juga buatan suara manusia. Berarti apa? Antum tuh mau ngomong apa? Mau ngomong mushaf Al-Qur'an makhluk kemudian boleh diinjak? Mau dikatakan ucapan lantunan Qur'an itu adalah makhluk sehingga kamu tidak mendengarkannya? Sehingga kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidaklah seorang kurang lebih yang mengatakan mushaf ini adalah makhluk tapi Al-Qur'annya adalah kalamullah. Itu maksudnya ingin apa? Ingin menyamarkan, ingin membuat syubhat dan menyeret manusia untuk ragu bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Dan rupanya ucapan seperti ini persis seperti ucapan orang kafir. Diikuti oleh orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu kalau zaman sekarang ya orang liberal, orang akhlani. Serba pakai akal. Oh, ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal, ditolak. Itulah orang liberal. Rupanya ada moyangnya, yaitu orang kafir ini yang mengatakan Al-Qur'an adalah perkataan manusia. Ini tuduhan yang kedua. Sa'uslihi saqar, maka aku akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar, apakah engkau tahu apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Yakni la tubqi wa la tadhar, yaitu dia tidak tersisa dan tidak dibiarkan. Artinya apa? Dia disiksa dengan kulitnya, dengan dagingnya, dengan tulangnya, dengan sekujur tubuhnya. Ya, karena ada orang yang mengatakan manusia kalau sudah dibakar kan jadi debu. Kalau sudah jadi debu hilang tuh. Ya sudah, di neraka sudah dibakar hilang. Ya. Dia menggunakan lelucon seperti itu, bahwasanya ya orang mayit saja di dunia kalau dibakar pakai api 1 jam, 2 jam, 3 jam kemudian jadi arang, jadi debu, kemudian hilang. Ya itulah di neraka seperti itu, paling sebentar, setelah itu jadi debu. Ada orang yang mengucapkan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah katakan la tubqi wa la tadhar. Ya, la tubqi wa la tadhar. Tidak akan ada yang tersisa, semuanya akan disiksa. Wala tadar, dan tidak akan dibiarkan ada yang tidak tersisa. Semuanya disiksa, semuanya diazab. Kullama najidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ketika sudah kulitnya terkelupas, kulitnya sudah hangus, kemudian Allah perbaharui lagi kulit tersebut untuk semakin bertambah siksaan azab Allah Subhanahu wa taala. Lawahatul lil bashar, ini sangat menyakitkan bagi manusia. 'Alaiha 19, di atas neraka tersebut ada 19, ada 19 malaikat yang akan menyiksa orang tadi. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman di sini, mutawa'idan li hadzal khabith alladhi an'ama Allahu 'alaihi bi ni'ami dunya. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang hina ini, orang yang jelek ini. Nanti orangnya akan disebut. Yang dimaksud ini siapa? Yaitu Allah yang telah beri dia kenikmatan dengan kenikmatan dunia, menjadi orang kaya, keturunannya banyak, jualannya juga mudah, bisnisnya mudah. Fakafara bi an'umillah. Tetapi dia mengkufuri nikmat Allah, wa badalaha kufuran, dan dia justru membalas kenikmatan dengan kekufuran. Wa qabalaha bil juhudi bi ayatillah, dan dia justru membalas kebaikan Allah dengan penentangan terhadap ayat Allah, wal iftira 'alaiha, dan juga memberikan tuduhan-tuduhan palsu atas Al-Qur'an. Wa ja'alaha min qaulil bashar, tuduhannya adalah bahwasanya Al-Qur'an perkataan manusia. Tuduhan yang sangat kufur, tuduhan yang sangat keji. Wa qad 'addadallahu 'alaihi ni'ama haitsu qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala sudah hitung-hitung kenikmatan yang sudah diberikan kepadanya. Allah ingatkan, dzarni, biarkan aku, wa man khalaqtu wahida, yang aku sudah ciptakan sendiri. Ai kharaja min batni ummi wahdah, yaitu dia keluar dari perut ibunya sendirian, la mala lahu, tidak membawa harta ketika keluar dari rahim ibunya, wala walada, kemudian enggak punya anak pula ketika baru lahir, enggak punya apa-apa. Pakaian sehelai pun enggak ada. Summa razaqahullah, kemudian Allah berikan rizki kepadanya. Malan mambuda, harta yang melimpah ruah. Wasi'an katsira, sangat luas, sangat banyak. Qila alfu dinar. Ya, dikatakan kalau malan mamduda itu alfu dinar, 1000 dinar. Wa qila mi'a dinar, ada yang mengatakan 100.000 dinar. Wa qila ardhan yastaghilluha, ya, ada yang mengatakan, yaitu maksudnya adalah bumi atau tanah yang sangat luas yang dia miliki, tuan tanah. Wa qila ghairu dhalik, dan ada yang mengatakan malan mamduda, itu penafsiran yang lain. Intinya malan mamduda adalah harta yang sangat banyak sekali. Wa ja'ala lahu banina syuhuda, dan Allah jadikan baginya keturunan-keturunan yang dia saksikan sendiri. Sebuah kebanggaan, ya, seorang itu bisa punya anak banyak. Ya, ini tabiat manusia. Tabiat manusia itu kalau anaknya banyak, kemudian anaknya juga cucunya banyak, kemudian cicitnya banyak, kemudian bisa, itu bangga. Itu fitrah manusia. Maka jangan sampai kita rela kita dikeluarkan dari fitrah kita dengan dibatasi cukup satu anak saja. Jangan dibatasi. Fitrah manusia itu senang dengan banin, dengan banyak anak. Fitrah manusia. Seperti layaknya kita senang dengan banyak rezeki, banyak harta, banyak rumah, banyak tanah, banyak kendaraan. Bangga manusia tadi. Itu dunia. Fitrahnya manusia demikian. Ya. Sehingga ketika seseorang itu menganggap banyak anak itu repot, mengurangi rezeki, itu keluar dari fitrah. Kenapa keluar dari fitrah? Otaknya sudah disusupi dengan pemikiran-pemikiran yang batil. Padahal fitrahnya manusia itu bangga. Senang kan kita punya anak, punya keturunan, itu sangat luar biasa. Ikhwana fiddin a'azakumullah. Qala mujahid la yaghibun ay hudhuran indah la yusafirun fit tijarat bal mawalihim wa jara'ihim yatawalawna dhalika anhum, yaitu anak tersebut ada di sekelilingnya, tidak pergi, tidak safar, bahkan anak-anaknya, budak-budaknya, pembantu-pembantunya itu ada di sekelilingnya. Coba bayangkan, hartanya banyak, tanahnya luas, kendaraannya banyak, mewah, anak-anaknya juga tidak jauh-jauh, pembantunya banyak, budaknya banyak. Siapa yang tidak bangga memiliki seperti ini? Bangga manusia itu. Ya. Dan itu kenikmatan dari Allah. Wa hum qudu'in 'inda abihim, mereka berkumpul di sisi ayahnya. Sebuah kenikmatan bagi orang tua ketika dia mendapati anak-anaknya itu dekat dengan dia. Dia mendapati anaknya sukses, rumah tangganya bagus, pekerjaannya lancar, yang menjadi orang tua itu senang. Tapi kalau anaknya jauh, hidupnya susah, enggak pernah ketemu, orang tua itu pikiran kesusahan. Nah, kalau ini kenikmatannya luar biasa. Ya. Yatamatta' bihim wa yatamalla bihim. Ya, di situ bersenang-senang, bersenda gurau. Wa kanu fi madzakarhu sudi Abu Malik wa 'Asim bin 'Amr Qatadah 13. Ada yang mengatakan anaknya itu ada 13. Ya, ada 13. Ali bin Abbas wa Mujahid kanu asyrah, anaknya 10. Anaknya orang ini yang disebut, siapa namanya nanti insyaallah. Ada yang mengatakan anaknya 13, ada yang mengatakan anaknya 10. Wa hadza ablagh fi ni'mah, dan ini adalah puncak daripada kenikmatan punya anak ketika anaknya mencapai 10 lebih. Belum sempurna kalau anak antum belum 10. Belum sempurna. Apalagi anaknya cuma 1, 2, 3 pakai jari. Kalau jari ini sudah tidak bisa menghitung, baru antum dikatakan rejal, laki-laki. Baru dikatakan istri antum itu walud, banyak anak, subur. Ketika ya antum punya anak lebih dari 10. Dan subhanallah, orang tua dulu anaknya banyak-banyak. Coba kalau kita tanya orang tua yang sepuh-sepuh, ya, Pak, berapa bersaudara? Oh, saya 13 bersaudara. Berapa bersaudara? 9 bersaudara. Kalau orang-orang tua dulu, kalau sekarang berapa bersaudara? 3, 4. Bahkan kalau ada orang melihat ya masih usia 30-an anaknya 3, anaknya 4, kayak heran. Kok banyak sekali anaknya? Padahal baru sedikit. Baru sedikit ikhwan fillah azakumullah. Tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah oleh kalian wanita yang sayang kepada anak istrinya, anak suaminya, dan banyak melahirkan anak, subur. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku, kata Nabi Muhammad, akan bangga melihat umat yang banyak. Karena fitrah. Nabi Muhammad pun bangga ketika pengikutnya banyak. Ketika anak keturunan dari umatnya banyak. Bangga, senang. Ini fitrah manusia. Punya anak yang banyak, keturunan banyak, harta yang melimpah. Ini adalah fitrah. Maka jangan sampai fitrah kita itu hilang dari diri kita. Ya. Wa mahadtu lahu tamhida ay makantuhu min sunufil mal wal asad wa iri dhalik. Dan aku luaskan bagi dia harta, yaitu berbagai macam harta benda dia miliki. Tidak ada yang kurang. Ini orang punya demikian. Thumma yatma'u an azid. Tetapi kemudian dia justru berangan-angan untuk bertambah. Ya. Kalla innahu kana li ayatina adida. Tidak demikian. Karena dia adalah orang yang menentang ayat-ayat kami. Ay mu'anidan. Orang yang menentang. Wahual kufur ala ni'amihi. Kufur terhadap nikmat Allah. Ba'dala ilmi. Setelah dia tahu semua itu adalah pemberian Allah. Jadi sekufur-kufurnya musyrikin Arab, mereka itu masih kenal Allah. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kalian bertanya kepada orang musyrikin Arab siapa yang menciptakan langit dan bumi, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, kalau ditanya kepada orang musyrikin Arab siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Mereka menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rizki, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, mereka akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang musyrikin Arab. Orang yang sangat kufur. Ya. mengaku dan mengatakan yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, memberikan rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan keadaan orang yang dia tidak mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, seperti orang-orang ateis yang tidak percaya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia akan percaya terhadap apa? Dia tidak percaya Allah. Dan sungguh sesuatu yang sangat kufur yang terjadi pada abad 19, abad 20 sampai 21 ini adalah kekufuran komunis. Lebih kufur dibandingkan musyrikin Arab. Kita tidak akan menyinggung komunis dari sisi politik. Tetapi kita ingatkan komunis dari sisi iman. Ingat, mereka itu tidak percaya Allah. Walaupun mereka, kita itu masih beragama. Ini KTP-nya Islam. Kadzab, dusta. Yang namanya komunis secara mutawatir, mereka itu tidak mengaku adanya Allah, tidak mengaku adanya pencipta. Wa may yuhlikuna illa dahr. Mereka hanya mengatakan, ya, yang mematikan kita adalah waktunya mati. Masa? Dari semenjak pertamanya, ya, yaitu Karl Marx, kemudian diikuti oleh pengikut-pengikutnya, Lenin, Stalin, Mao, ataupun yang lainnya, sama semuanya. Semuanya itu mereka tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kekufuran yang sangat luar biasa. Ya. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala menulis satu buku yang sangat luar biasa, 340 halaman, mengenai komunisme. Dan beliau bahas mengenai komunisme, ya, terhadap Tuhan, komunisme terhadap agama, terhadap harta, terhadap ini itu, terus disebutkan bukti-buktinya, kenyataan-kenyataannya, bahwasanya itu adalah sebuah kekufuran yang lebih kufur daripada kufurnya musyrikin Arab. Sehingga kalau mereka menguasai sebuah negeri, lebih jahat daripada musyrikin Arab. Menurut peneliti barat, ada sekitar 90 sampai 100 juta ya, penduduk dunia yang dibantai pada saat Perang Dunia Kedua. Ada musyrikin Arab membantai 90 sampai 100 juta orang? Enggak ada. Musyrikin Arab enggak sampai membantai sedemikian rupa. Tapi orang-orang komunis, itulah yang terjadi. 90 sampai 100 juta. Berarti separohnya penduduk Indonesia hampir. Allahu musta'an. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, demikianlah keadaannya. Kita lanjutkan. Atau kita kumandangkan azan dulu, setelah itu kita lanjutkan insyaallah. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad ketika membawakan hadis dalam musnad, ya, hadatsana Hasan qala hadatsana Ibnu Lahiyah an Darraj an Abil Haytham Abi Sa'id an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau bersabda, wailun wadin fi jahannam yahwi fihi al-kafir 40 kharifan. Wail, ya, adalah lembah di dalam neraka jahannam yang orang kafir akan dimasukkan ke dalamnya, dalamnya 40 parit, ya. Di mana parit, sebagaimana kita ketahui, kalau cerita tentang neraka seperti antara timur dan barat, satu paritnya, satu kubangannya. Qabla ayyabluha qa'rah, ya, itu pun belum mencapai dasarnya. Wasu'ud, adapun su'ud atau su'ud, jabalun min narin yatasa'ad bihi al-kafir 70 kharifa. Adapun su'ud, kalau tadi wail itu curang, kalau su'ud itu gunung, ya, gunung di dalam neraka jahannam yang akan dinaiki oleh orang-orang kafir yang jaraknya, tingginya itu 70 parit, ya. Dan kita ketahui paritnya seperti antara timur dan barat. Thumma yahwi bihi kadzalik fihi abada. Kemudian demikianlah dia akan menaikinya di dalam api neraka jahannam. Hadis ini ikhwan fil din asakumullah. Dari riwayat yang dibawa ini riwayat yang dhaif karena di dalam hadisnya ada Darraj ibn Sam'an. Ma'ruf Darraj ibn Sam'an itu dhaif. Tetapi penafsiran ini sengaja dibawa oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala karena memang ada beberapa ulama tafsir yang menafsirkan ya sa'uda dengan tafsir ini. Tapi riwayat penafsiran ini apabila disandarkan kepada Rasulullah ini dhaif. Sehingga hanya disandarkan kepada perawinya. Ya, yaitu apa perawi-perawi yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Sa'id Al-Khudri atau yang di bawahnya. Wa qala Ibnu Abi Hatim dan berkata Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Zur'ah wa Ali ibn Abdurrahman al-Ma'ruf bi'Allan al-Mukri qala haddatsana Minjab qala akhbarana Syuraik an Ammar Dahni an Athiyah al-Awfi an Abi Sa'id anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menafsirkan sa'urhiquhu sa'uda qala wa jabulun fi nari min narin yukallafu ayu sa'adahu. Itu adalah gunung di dalam api neraka jahannam di mana orang-orang kafir harus menaikinya. Ya, fa idza wada'a yadah dabat. Apabila dia letakkan tangannya dia akan tergelincir. Kalau dia angkat akan kembali lagi. Fa idza wada'a rijlah dabat. Kalau dia letakkan kakinya dia akan tergelincir, kalau dia angkat dan akan kembali lagi terus. Artinya keadaan orang yang susah ketika menaiki sebuah gunung, dia pegang, dia terpleset. Tetapi terpleset tidak jatuh, artinya kemudian tidak mengulangi lagi, dia kembali lagi harus menaikinya lagi. Begitu. Ketika naik lagi jatuh lagi. Tapi dia harus naik lagi. Ya. Demikian diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ibnu Jarir dari hadis Suraik bihi dengannya. Ini pun secara sanad kalau diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kedhaifan. Ya, ada kedhaifan karena di dalam rawinya ada Athiyah al-Awfi. Ini ma'ruf Athiyah al-Awfi, periwayatannya ini dhaif. Seperti kalau kita menyebutkan Anil Awfi an Ibnu Abbas itu riwayat yang dhaif, tetapi dalam penafsiran terkadang hadis-hadis dhaif itu ditampilkan karena artinya penafsiran seperti itu sudah ada dari semenjak dulu. Hadis-hadis dhaif yang ada perawinya. Ya, sehingga terkadang demikian ulama menafsirkan dengan hadis yang dhaif. Ya, yang artinya pendapat seperti itu sudah ada dari dulu. Tidak sesuatu yang kita ada-adakan sekarang. Kalau sekarang itu seseorang itu membuat penafsiran sendiri, membuat hadis sendiri enggak akan bisa karena sanadnya enggak akan ketemu. Tapi kalau hadis dhaif zaman dahulu sanadnya bisa diteliti. Perawinya siapa? Imam Ahmad dalam musnadnya kemudian menyampaikan rawinya, sisi dhaifnya dari sisi ini. Tetapi setidaknya penafsiran seperti itu sudah ada 1200 tahun yang lalu, bukan sekarang-sekarang. Jadi dipahami ya. Wa qala Qatadah an Ibn Abbas su'uda sakhra fi jahannam yusahabu 'alaiha al-kafir 'ala wajhihi. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan su'ud adalah batu di dalam neraka jahannam yang akan dilemparkan, dijatuhkan kepada wajahnya orang kafir untuk menghancurkan wajahnya orang kafir. Ini batu su'ud. Ini penafsiran Ibnu Abbas. Adapun penafsiran As-Sudi su'ud sakhrah malsa fi jahannam yuqallafu ayu sa'adaha. Yaitu sebuah batu yang sangat besar, yang sangat licin di dalam neraka jahannam di mana orang-orang kafir harus menaikinya. Harus menaikinya. Qala Mujahid, berkata Mujahid, sa'urhiquhu sa'uda ay masyaqqah minal azab. Yaitu siksaan azab yang sangat pedih. Ya. Seseorang ketika disuruh untuk menaiki sebuah gunung yang begitu licin, begitu tinggi, di mana dia tidak bisa kecuali harus naik. Ketika sudah berada di puncak, dijatuhkan ke yang paling bawah. Kayak apa itu? Subhanallah. Itulah azab yang tiada henti. Ketika sudah di bawah, suruh naik lagi, dipaksa. Ketika sudah sampai di atas, dijatuhkan lagi ke bawah. Sehingga dikatakan oleh Qatadah, azaban la rahata fi. Bagi orang kafir, saurhiquhu sa'uda ay azaban la rahata fi. Yaitu azab, siksa yang tidak akan ada berhentinya. Tidak akan ada istirahatnya. Itu bagi orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Bagi orang kafir yang mereka kekal abadi di dalam neraka jahannam, maka tidak akan ada waktu istirahat untuk diazab, untuk disiksa. Ya. Demikian pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir al-Tabari. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala, innahu fakkara wa qaddar, ay innama arhaqnahu sa'uda, yaitu hanyalah kami naikkan dia ke dalam gunung, dalam neraka, neraka jahannam, ay qarabna min al-'adzab asyaq, yaitu kami dekatkan dia dengan azab yang sangat menyiksa, libu'tihi 'anil iman, disebabkan oleh jauhnya dia dari keimanan. Apa bukti jauhnya dia dari keimanan? Li'annahu fakkara wa qaddar, dia berpikir dan dia putuskan. Ay tarawwa madza yaqulu fil Qur'an, yaitu berusaha apa yang akan dia katakan mengenai Al-Qur'an. Karena dia sebelumnya menyaksikan bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ucapannya sangat luar biasa. Ucapan yang sangat indah. Dia mengakui itu. Ya. Kalau yang baca sirah akan ketebak ini orangnya siapa maksudnya ini. Siapa ini maksudnya? Nanti kita akan sampaikan insyaallah. Yaitu dia berusaha, apa ini yang akan aku katakan terhadap Al-Qur'an? Wa fakkara madza yahtaliqu min al-maqal. Dia berpikir apa yang aku akan katakan mengenai Al-Qur'an? Kalau aku katakan kalamullah, berarti aku mempercayai Muhammad. Kalau aku katakan ini, enggak mungkin. Dikatakan syair, enggak mungkin. Dikatakan ini, enggak mungkin. Apa ini yang akan aku katakan? Ya. Wa qaddar, dia berusaha untuk berpikir. Fa qutila kaifa qaddar, dan celaka apa yang dia pikirkan dan apa yang ditetapkan. Tsumma qutila kaifa qaddar, kemudian celakalah apa yang ditetapkan. Ya. Ini merupakan doa atas orang tersebut. Tsumma nadhar, kemudian setelah dipikir-pikir, diputuskan, dia teliti kembali. Membuktikan dia sendiri apa? Ragu terhadap apa yang dia katakan. Ai'ada nadhra wa tarawwa. Dia berusaha melihat lagi, diteliti lagi dan dipikir lagi, tsumma abasa. Kemudian bermuka masam dia, ai qabada baina ainihi wa qadab, yaitu mengkerut ya di antara kedua matanya ini, mengkerut begini. Jadi dia seperti orang lagi berpikir, dia matanya dikerutkan begini. Apa ini? Paham ya? Kalau orang lagi berpikir kan dikerutkan sekali ini. Ya, ini makna daripada abasa, bermuka masam. Wa basar ay kalah wa kariha, dan bermuka marah dan enggak suka. Ya. Thumma adbara wa istakbara ay sarafa 'anil haqq. Wa raja'a qal qahri mustakbiran 'anil inqiyadi lil Qur'an. Kemudian dia setelah berpikir panjang, meneliti, memutuskan, dan celaka apa yang dia putuskan, dia berpaling justru dari kebenaran dan dia begitu sombong. Ya, kembali dengan sombongnya, dengan congkaknya merendahkan Al-Qur'an. Faqala, dan mengatakan, in hadza illa sihru yu'thar. Tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Ini tuduhan pertama. Ai hadza sahara yang kilu Muhammad an ghairi mimman qablah wa yuhkihi anhum. Itu dia katakan, ini adalah sihir yang dipelajari oleh Muhammad yang didapatkan dari orang sebelumnya. Ya. Walihada qal, dan dia pun mengatakan lagi, in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah ini kecuali ucapan manusia. ay laisa bikalamillah, bukan kalamullah, bukan perkataan Allah. Ya. Ingat kali disebut hadal madkur fi hadas siyaq, yang disebutkan dalam cerita ini adalah Al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Dedengkotnya orang kafir. Al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi, ahadu ru'asai Quraisy, salah satu pembesar Quraisy. Ya, salah satu pembesar Quraisy. Ada faedah di sini. Al-Walid ibn al-Mughirah ini punya anak. Siapa anaknya? Khalid bin Walid, sahabat mulia, saifun min suyufillah. Punya anak lagi yang sahabat lagi. Siapa? Al-Walid ibnul Walid, namanya sama kayak bapaknya, Walid ibnul Walid ibn al-Mughirah. Ya. Walid ibnul Walid ibn al-Mughirah. Sahabat lagi, subhanallah. Sehingga belum tentu kalau ayahnya kafir, anaknya kemudian ikut kafir, belum tentu. Namanya hidayah. Ya, hidayah. Ya, sehingga belum tentu ayahnya dedengkotnya orang kafir, kemudian anaknya jadi orang kafir lagi, tidak, belum tentu. Bahkan anaknya menjadi sahabat yang mulia, Khalid bin Walid dan Walid ibn al-Walid radhiyallahu anhuma. Ya, adapun ayahnya dedengkotnya orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Wa kana min khabarihi fi hadza rawahu al-Aufi an Ibn Abbas. Khabar mengenai ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, beliau menceritakan daqala al-Walid ibn al-Mughirah ala Abi Bakr ibn Abi Quhafah. Suatu ketika Walid ibn al-Mughirah masuk menemui Abi Bakr ibn Abi Quhafah, Abu Bakar As-Siddiq. Fiha fasa'alahu 'anil Qur'an. Maka beliau bertanya mengenai Al-Qur'an, falamma akhbara kharaja 'ala Quraisy. Ketika sudah dikhabarkan bagaimana isi kandungan Al-Quran dibacakan, maka Walid bin Al-Mughirah keluar kepada Quraisy. Faqala, dan mengatakan, ajaban, ya ajaban lima yaqulu ibnu Abi Kabsyah. Ya, fa wallahi ma huwa bi syi'r wala bi sihr wala bi dhi min al-junun. Sungguh mengagumkan apa yang dikatakan oleh ibnu Abi Kabsyah. Ya. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, itu bukan syair. Bukan juga sihir. Pertama tidak mengatakan itu bukan sihir. Wala bihadhi minal junun, dan bukan celotehan orang gila, bukan. Dia ngaku seperti itu. Wa inna qawlahu la min kalamillah. Sungguh perkataannya itu benar-benar kalamullah. Ya, dia meyakini. Falamma sami'a bidzalika an-nafar min Quraisy i'tamaru wa qalu, ketika orang-orang Quraisy mendengar pernyataan Walid bin al-Mughirah, mereka kemudian mengatakan, wallahi la ansaba al-Walid wa la tasubbu Quraisy. Sungguh Walid bin al-Mughirah telah saba. Saba itu dianggap telah keluar dari agama moyangnya, yaitu telah mengikuti Nabi Muhammad. Biasanya mereka menggelari Nabi Muhammad dengan sabi. Falamma sami'a bidzalik Abu Jahal bin Hisyam, ketika didengar perkara tersebut oleh Abu Jahal bin Hisyam, qala ana wallahi akfikum sya'nuh, fantalaqa hatta dakhala 'alaihi baitah. Abu Jahal mengatakan, cukupkan kalian dengan aku, aku akan pergi ke rumahnya. Faqala lil walid, dan berkata kepada al-walid, alam tara ila qaumik qad jama'u laka sadaqah, tidakkah engkau lihat kepada kaummu mereka telah mengumpulkan harta sadaqah. Faqala alasta aktsaruhum malan wa walada. Al-walid mengatakan, bukankah aku yang paling banyak harta dan anaknya? Faqala Abu Jahal, yatahaddatsuna annaka innama tadkhulu ala ibni Abi Quhafah litusiba min ta'amih. Mereka mengatakan bahwasanya engkau masuk kepada Ibnu Abi Quhafah Abu Bakar, ya, untuk mendapatkan makanannya. Maka orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy akan mengganti makanan yang lebih banyak. Ya. Faqala al-Walid, aqad tahaddatha bihi 'ashirati. Kemudian keluargaku, kemudian Walid mengatakan, apakah keluargaku telah bercerita? Fala wallahi la aqrab ibn Abi Quhafah wala Umar wala ibn Abi Kabsyah. Ya. Demi Allah aku tidak mendekati ibn Abi Quhafah atau Umar atau ibn Abi Kabsyah. Wa ma qawluhu illa sihru yu'thar. Tidaklah perkataannya kecuali sihir yang nyata. Fa anzalallahu ala rasulih, maka turunlah ayat ini kepada rasulnya, dzarni wa man khalaqtu wahida, dan seterusnya, ya, sampai firman Allah taala tadi. Ya. Ini berarti mengenai Al-Walid Ibn Mughirah. Ya, Al-Walid Ibn Mughirah, tokoh pembesar Quraisy yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu sihir yu'thar, sihir yang nyata, dan juga mengatakan pertama kali Al-Qur'an adalah bukan kalamullah. Yang akhirnya ini diikuti oleh orang-orang musyrikin yang lain, dan justru diikuti oleh orang yang mengaku muslim, yaitu ya orang-orang Mu'tazilah, yang mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Dan sempat menjadi fitnah besar pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ya, sampai beliau dipenjara, disiksa, dicambuk, diseret, karena satu-satunya ulama yang masih kokoh dan hidup adalah Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu. Yang lainnya meninggal dunia, disiksa, dibunuh, dibantai, karena tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Ada sebagian ulama yang tauriyah, tauriyah itu mengucapkan ucapan mengecoh. Seperti misalkan, Al-Quran hadza makhluk. Al-Quran hadza, maksudnya menunjuk ini, jari. Jari makhluk. Tapi disebut, Al-Quran hadza makhluk. Tapi dia niatkan, yang makhluk adalah ini, jari. Ya. Ada yang demikian dan demikian. Tetapi yang ketika itu istiqamah adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga ketika selesai fitnah tersebut, tiga generasi beliau dipenjara, disiksa, ya, diseret, dicambuk, ya. Akhirnya ketika sudah berganti penguasa dan kemudian mengikuti nasihat Imam Ahmad, setelah munadzarah orang-orang Mu'tazilah sudah tumbang, tidak bisa berhujjah, Imam Ahmad akhirnya dilepaskan dari penjara dan kembalilah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan binasalah ya akidah Mu'tazilah. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Sehingga demikian umat Islam ini senantiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang beraneka ragam. Ya. Ujian yang dalam masalah akidah, dalam masalah muamalah, atau dalam masalah yang lainnya, semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi hendaknya kita sekali lagi banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk kita mati dalam keadaan Islam, ya, mati dalam keadaan bersama orang-orang saleh, ya, jangan sampai kita mati ya dengan meyakini keyakinan yang lain, jangan sampai mati kita bersama dengan orang-orang yang buruk, ya. Satu contoh sebagai penutup ikhwan fillah jazakumullah, kenapa sekali lagi kita berdoa, Allahumma amitna muslimin wa alhiqna bisalihin, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan Islam dan sertakanlah aku ketika mati bersama dengan orang soleh. Kalau seorang yang mati, na'udzubillah min dzalik, walaupun dia misalkan mati qadarullah sedang lewat di tempat maksiat, mati di depan situ, kesannya buruk atau tidak? Buruk. Mati di mana? Itu di depan diskotik. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun tidak masuk diskotik, cuma lewat aja, tapi nama itu melekat. Ya, melekat. Maka kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Jangan sampai demikian. Kalau ada jalan yang melewati diskotik, satunya melewati sawah, ya kita pilih melewati sawah. Karena kita tidak tahu kapan matinya. Ya, kalau ada pilihan, yaitu wa idza marru bil laghwi marru kirama, kalau kita melewati sesuatu yang sia-sia, kita akan lewati dengan menjaga kehormatan, karena kita menghindari jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan di tempat-tempat yang jelek. Di tempat-tempat ya, tempat-tempat jelek itu jelas tempat kemaksiatan, ya, tempat kesyirikan, ya. Tempat kesyirikan jelas lah, gereja, candi, ya, situs-situs yang katanya situs-situs, ya, situs animisme, dinamisme. Kemudian yang perlu kita perhatikan, termasuk yang sangat apa namanya, kita harus hindari, ikhwan fillah azakumullah, selain tadi tempat kesyirikan, siapa lagi, tempat kemaksiatan, juga tempat-tempat yang dulu di situ pernah ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat-tempat yang pernah ditimpakan azab kepada orang tersebut. Ya. La tamurru ala makanin tu'adzabu fihi qaum illa wa huwa tabkun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian melewati sebuah tempat yang dulu sebuah kaum itu diazab kecuali kalian menangis. Kalau enggak bisa menangis, segera pergi. Ya, itu Rasulullah pernah melewati kaum Tsamud, sumurnya. Ketika itu sahabat singgah, kemudian sahabat ngambil air dari sumurnya kaum Tsamud dibuat makanan, maka Rasulullah menyuruh tumpahkan makanan itu. Sudah buat adonan, mau buat roti sama masakan, kemudian Rasulullah tumpahkan, ya. Kemudian diberikan masakannya, ditumpahkan adonan rotinya, diberikan kepada hewan. Ya, sampai airnya saja enggak boleh, Rasulullah menghindari. Maka kalau ada tempat-tempat yang dulu orang pernah diazab di situ, maka kita jauhi. Ya, jangan malah jadi tamasya. Piknik ke apa? Laut apa itu? Yang kaum Nabi Lut, laut apa? Laut apa? Laut mati misalkan. Jangan. Atau kalau memang ada sebuah ya tempat yang seperti itu, maka dijauhi. Jangan kita justru ada di situ. Demikian pula ya tempat-tempat yang ada kesyirikan, candi-candi, ya, atau gereja, atau tempat-tempat kemaksiatan, jauhi. Kita berharap kita mati dalam keadaan Islam di tempat bersama kaum muslimin, di tempat yang baik. Dijauhi tempat-tempat seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.